Mitra bisnis, dalam perkembangan politik Indonesia yang semakin demokratis, sosok pemimpin yang handal dalam mengambil keputusan memang sangat dibutuhkan. Apalagi sistem demokratis membuat keputusan pemerintah rentan terhadap gesekan-gesekan dari berbagai pihak, sehingga pemimpin yang berani dan benar-benar berpihak pada kebenaran dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan bangsa. Bila dilihat dari contoh kasus yang banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, tanpa perlu merinci lebih lanjut, masyarakat pasti sudah memiliki penilaian masing-masing soal pemimpin yang paling ideal menurut mereka, dan siapa yang saat ini sebenarnya belum pantas menjadi pemimpin dalam bermasyarakat, politik, maupun bernegara. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana sosok pemimpin yang baik untuk Indonesia saat ini menurut Anda? Pemimpin tuh harus bisa mengambil keputusan di dalam situasi di mana informasinya nggak lengkap, situasinya terjepit, pressure politiknya kanan-kiri, dia harus bikin decision. Tetapi kalau misalnya Anda harus bikin decision di mana data Anda lengkap, nggak ada pressure politik, pilihannya jelas, Anda nggak perlu pemimpin, Anda cukup administrator kalau begitu. Yang membedakan leaders dengan bukan leaders itu di situ, Mas. Makanya Nigel Lawson tuh mengatakan, memerintah tuh adalah membuat pilihan. Ketidakmampuan membuat pilihan itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu memerintah. Nah, pilihan itu dibuat di dalam situasi yang sulit. Kalau pilihannya misalnya, apakah kita akan berlibur atau kita harus jadi kerja paksa, itu kan pilihan yang mudah, kan? Itu yang saya bilang bahwa proses-proses policy itu dibuat di antara trade-off itu yang membuat orang menjadi leader. Saya ambil contoh ini, kemarin baru meninggal. Orang seperti Wijoyo misalnya. Kenapa kemudian dia menjadi cemerlang? Karena dia membuat pilihan-pilihan yang sulit ketika inflasi di Indonesia mencapai 650% di tahun 60-an misalnya. Apa yang dia lakukan? Dia potong itu anggaran pemerintah karena dianggap sebagai sumber inflasi. Orang berontak, orang protes. Ya, orang protes, kemudian dia bilang ini anggaran pemerintah nggak boleh dipotong begini karena ini menyangkut politik segala macam. Wijoyo lakukan dengan support Pak Harto tentunya pada waktu itu, dia potong anggaran, diubah menjadi anggaran berimbang. Dengan begitu inflasi bisa dikendalikan, harga-harga turun dari 6 kali lipat turun, bisa dikontrol. Tindakannya nggak populer. 71, dia melihat situasinya nggak kondusif, dia putuskan bahwa devaluasi dilakukan. Orang nggak happy dengan itu. Tetapi itu adalah pilihan-pilihan yang dibuat ya untuk kemudian membuat ekonominya bisa jalan. Nah, dia beruntung pada waktu itu karena sistem politiknya nggak seperti sekarang. Sekarang ini jauh lebih rumit karena demokratis. Pada waktu itu kalau orang nggak setuju ya Pak Harto turun tangan gitu. Selesai soalnya. Kalau sekarang kan saya kira nggak semudah itu. Tetapi karakter dari pemimpinnya tetap harus sama. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.